Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita sempat membahas tentang asbabur rizq, sebab-sebab yang mendatangkan rizki. Ada beberapa sebab yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dari sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala, faman yadhkur lana hadhihi al-asbab, siapa yang bisa menyebutkan beberapa sebab tersebut yang sudah kita sebutkan? Al-awwal, yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang mendatangkan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Kemudian sebab yang kedua, at-tawakkalu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yaitu menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan disertai melakukan sebab atau perbuatan atau aktivitas untuk mendapatkannya. Kemudian menyandarkan hasilnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, استغفروا ربكم, minta ampunlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak anak-anak dan harta kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir di antara kebun-kebun tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar, meminta ampun kepada Allah, mendatangkan rizki. Kemudian sebab yang berikutnya adalah, belum, baru tiga yang disebutkan. Sebab yang berikutnya adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi syurutuha, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, langsung berhenti dari perbuatan kemaksiatan tersebut, menyesali perbuatan maksiat tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kalau berkaitan dengan hak seorang hamba, maka dia meminta halal kepada hamba tersebut atas hak yang telah dia langgar. Taubat yang benar akan mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian mata'an hasana, pemberian yang baik. Dan pemberian yang baik ini adalah rizki Allah subhanahu wa ta'ala, ila ajali musamma, sampai pada waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ini menunjukkan bertaubat kepada Allah akan mendatangkan mata'an hasana, pemberian yang baik, anugerah yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rizki Allah, sampai pada waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kemudian di antara sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri-diri kita. Dan menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Ini sebab yang mendatangkan karunia dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara, Allah berfirman, walau annahum aqamut tawrah wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum aqamut tawrah wal injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Kalau seandainya mereka ahlul kitab melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan yang terdapat dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu di dalam Al-Quran, jika mereka melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quranul Karim yang Allah turunkan dari Rabb mereka, maka niscaya la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka. Allah turunkan rizki dari atas dengan menurunkan hujan yang membawa rahmat, yang hujan tersebut menjadi sebab tumbuhnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Wa min tahti arjulihim, dan niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari bawah kaki mereka, itu dari bumi, dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan seterusnya yang menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, panen yang melimpah dan seterusnya. Ini jika mereka melaksanakan atau mengerjakan dengan benar apa-apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tatbik syariatillah, menerapkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab yang mendatangkan rizki. Dikatakan dalam ayat tadi, seandainya mereka itu ahlul kitab mengamalkan Taurat atau Injil dan Al-Quran, maka niscaya mereka akan mendapatkan rizki dari atas dan dari bawah. Ini yang keberapa? Kelima. Wa min asbabi rizq, yang berikutnya termasuk daripada sebab-sebab yang mendatangkan rizki, adalah al-hijratu fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah. Dan makna al-hijrah, makna hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, berpindah dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam. Hadza huwal hijrah, seperti hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah, yang Mekah ketika itu adalah negeri yang penuh dengan kesyirikan, yang sulit untuk menerapkan syariat-syariat Allah, sulit untuk menegakkan peribadahan kepada Allah, sulit untuk menegakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disyariatkan ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ini berlaku hanya sampai Fathu Mekkah. Adapun setelah dibebaskannya kota Mekkah, ditaklukkannya kota Mekkah, sehingga menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Namun masih ada hijrah dari negeri satu ke negeri yang lainnya, yaitu dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Dan amalan hijrah adalah amalan yang agung, amalan yang berat kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati. Amalan yang agung ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, atau menjadi contoh suatu amalan dalam sebuah hadis. Itu dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mencontohkan amalan dari berbagai amalan yang ada, Allah contohkan dengan amalan hijrah. Dalam hadis ini, hadis yang mulia ini tentang niat, menunjukkan mulianya amalan hijrah, besarnya pahala hijrah. Dan amalan hijrah ini adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan takut. Nah, ketika hijrah harus meninggalkan kemewahannya, kekayaannya dan seterusnya yang tidak bisa dibawa, khawatir di negeri yang lain dia tidak mendapatkan penghidupan, jangan khawatir dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti ini. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Dan hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang mendatangkan rizki Allah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka niscaya dia akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Allah janjikan orang yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas, mendapatkan kelapangan, dan juga mendapatkan rizki yang banyak. Demikianlah keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mereka mendapatkan perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang ada adalah sami'na wa ta'na, kami mendengar dan taat, segera melakukan hijrah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berhijrah tidak takut nanti di sana bagaimana, ya. Nah, khawatir enggak betah atau yang semisalnya lah. Ya. Khawatir akan mendapatkan kesulitan, kesusahan, ya, di tempat yang asing lah. Mereka yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin, ya, kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Ar-rizqu min Allah, rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari makhluk. Adapun makhluk hanya sekedar perantara. Adapun yang memberikan rizki, ya, secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba tidak seyogianya untuk takut miskin, fakir atau yang semisalnya ketika melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal hijratu sababun min asbabir rizq. Maka hijrah adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang berikutnya, yang ke 7, di antara sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafarruq li'ibadatillah, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini sebab yang mendatangkan rizki Allah. Apakah maknanya makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah kemudian kita meninggalkan pencarian ma'isyah, meninggalkan pekerjaan yang mendatangkan ma'isyah? Kalla, bukan ini yang dimaksud. Bukanlah yang dimaksud dengan memfokuskan diri, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah adalah meninggalkan pekerjaan lah. Akan tetapi yang dimaksud dengan mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memfokuskan hatinya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tafarruq li ibadatillah, itu mencurahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat rasa khauf, rasa roja. Ini amalan-amalan hati. At-tawakkal dan seterusnya dari amalan-amalan hati. difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad ini maka tetap bergerak, bekerja untuk mencari rizki. Hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya bergerak litolabil rizq, untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, bekerja mencari ma'isyah bil kasbi thayyib, dengan kasb pekerjaan yang thayyib. Sehingga orang yang seperti ini pekerjaannya, aktivitasnya tidak melalaikan hatinya untuk senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tergoda dengan suatu pelanggaran, kemaksiatan dan dosa dan yang lainnya, maka dia takut sehingga tidak jadi. Ketika dia melakukan ibadah, kebaikan dan seterusnya, maka dia berharap agar ibadah dan amalan baik tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasadnya ini mungkin bekerja dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Sehingga orang seperti ini pekerjaannya, aktivitasnya tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, tidak melalaikan dia dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang bernilai ibadah. Karena apa yang dia lakukan, pekerjaan yang dilakukan diniatkan untuk suatu niat yang mulia, niat untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan niat supaya bisa mendapatkan rizki makanan dan seterusnya sehingga dia bisa menyantapnya, sehingga dia akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika telah mendapatkan makanan minuman, kemudian menghasilkan kekuatan badan, maka kekuatan badannya digunakan untuk beribadah kepada Allah, atau dia niatkan dari pekerjaan tersebut hasilnya digunakan untuk bersedekah, atau dia niatkan untuk membeli pakaian yang digunakan untuk menutup auratnya ketika sholat, dan seterusnya. Dari berbagai macam niat-niat yang mulia. Sehingga pekerjaan yang dia lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan yang bernilai berlomba-lomba dalam hal dunia. Bukan pekerjaan yang melalaikan dari akhirat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan yang tujuannya untuk at-takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Tidak. Tetapi dengan niatan-niatan yang telah disebutkan tadi. Sehingga aktivitasnya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyyah. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Fatafarruq li ibadatillah min asbabi rizq, maka mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah ini termasuk daripada sebab-sebab rizki. Diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarruq li ibadati am la sadraka ghina wa asudd faqra wa illa taf'al mala'tu yadaka shughla wa lam asudd faqra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibnu Adam, wahai anak Adam, curahkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku, maka niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya, rasa cukup. Wa asuddu faqrak, dan niscaya aku akan menutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, dan kalau engkau tidak melakukan ini, tidak bertafarruq untuk beribadah kepada Allah, mala'tu yadaka syughla, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Selalu merasa kurang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertafarruq li ibadatillah, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, melimpah ruahnya harta. Bukan ini kekayaan yang hakiki. Nyatanya banyak orang yang melimpah hartanya, tetapi tidak merasa kaya, selalu merasa kurang. Sehingga benar apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina an kathratil ard, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah dengan kaya hati. Hatinya merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Ini orang yang kaya dengan kekayaan yang hakiki. Maka bertafarruq li ibadatillah, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah, ini sebab yang mendatangkan rizki. Allah akan menjadikan hatinya kaya. Allah akan menjadikan, Allah akan menutup kefakiran dari diri orang yang bertafarruq, mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, hatinya tidak terkait dengan Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah, tidak ada rasa harap kepada Allah, maka orang-orang seperti ini akan Allah penuhi tangannya dengan sughl, kesibukan-kesibukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup kefakiran dari hatinya. Dia selalu merasa kurang, selalu merasa miskin, fakir, dan seterusnya. Maka hadis ini, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya bertafarruq untuk beribadah kepada Allah adalah salah satu sebab yang mendatangkan rizki. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, makna mencurahkan diri untuk beribadah itu bukan meninggalkan pekerjaan. Nah, karena ini makna yang keliru, makna yang diyakini oleh kaum sufi, orang-orang sufi. Yang mereka meninggalkan sebab-sebab pekerjaan dan yang lainnya, tidak peduli dengan sebab-sebab tersebut. Bahkan mereka menganggap melakukan sebab-sebab itu jenis kesyirikan. Padahal tidak demikian. Melakukan sebab ini masyru', disyariatkan. Yang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah yang menyandarkan diri kepada sebab. Sehingga Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tawakkul bila asbab maqduhun fi syari'ah, wa tawakkul bila asbab qaduhun fi syari'ah, wa tawakkul alal asbab, yang kedua, wa tawakkul alal asbab syirkun. Aw kama qala rahimahullahu ta'ala, bertawakal tanpa melakukan sebab ini tercela dalam syariat. Motornya enggak dikunci. Kenapa enggak dikunci? Nanti hilang. Tawakal alallah. Ini apa? Ini tawakal yang keliru. Ini tercela. Mestinya dia kunci rapi. Nah, bila perlu dengan kunci ganda, kemudian saya bertawakal kepada Allah kalau sampai hilang. Karena sudah berusaha untuk menguncinya. Ini tawakal yang benar. Sehingga bertawakal tanpa melakukan sebab ini tercela dalam syariat. Mau hafal Quran tapi enggak mau, jadi hafid tapi enggak mau menghafal. Mau kenyang tapi enggak makan. Keliru. Dan yang kedua, bertawakal kepada sebab, menyandarkan diri kepada sebab, inilah yang dikatakan syirkun, kesyirikan. Karena dia menyandarkan dirinya kepada sebab, bukan kepada Allah. Mestinya dia sandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah, maknanya bukan meninggalkan ibadah. Bukan meninggalkan pekerjaan, afwan. Maknanya bukan meninggalkan pekerjaan. Tetapi maknanya adalah hati ini selalu terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan jasad ini tetap melaksanakan as-sa'yu fil kasb, usaha untuk mendapatkan na'am kehidupan, makanan, harta dan yang lainnya. Maka keliru mereka yang berpemahaman bahwasannya bertawakal itu adalah dengan meninggalkan sebab. Sehingga ketika dikatakan, kenapa kamu keluar 40 hari istrimu ditinggal, tawakal Allah. Jawabannya mantap. Orang kafir aja dikasih makan, apalagi istri saya muslimah di rumah. Mantap jawabannya. Akan tetapi salah menerapkan, salah menempatkan ucapannya. Yang mestinya seseorang melakukan sebab-sebabnya. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian melaksanakan sebab-sebabnya, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna mencurahkan diri untuk beribadah kepada Allah bukan berarti meninggalkan pekerjaan atau ma'isyah. Tetap melaksanakan pekerjaan atau ma'isyah, bahkan pekerjaan dan ma'isyah tersebut akan bernilai ibadah dengan niat-niat yang telah kita sebutkan tadi. Sudah masuk isya ya? Sudah. Nah, taib, telah kita sebutkan berapa poin? 7 poin dari asbab rizq, sebab-sebab yang mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa sebab-sebab yang lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.